guru, rambut itu rupanya persis kaya Rawono. Uwe setahun iki isun sing tau kecaruk maning, lungu kapiare cari-cari nih pegiatan ambil rapi nih. Wee tiang nih malah saiki wis rapi maning, rapi ambil rondo anak kesong lanang wadon romo sedoyo. Bila lasing sengojo isun ngopi nong purwo harjo, isun kecaruk ambil lari nih kok saiki malih beto. Cocok susun nih.